Ku pedam mata dalam sepi, anganku melayang di sana. Rindu bilang rindu, kalau masih rindu. Sayang bilang sayang, kalau masih sayang. Jangan kau simpan isi hati, senyummu bukan sandiwara. Rindu bilang rindu, kalau masih rindu. Cinta bilang cinta, kalau masih cinta. Rindu-rindu, kita sama-sama rindu. Sayang-sayang, pernah kita bilang sayang. Oh, cinta-cinta, kita sama-sama cinta. Sepasang remaja dilanda asmara. Jangan kau simpan isi hati, senyummu bukan sandiwara. Rindu bilang rindu, kalau masih rindu. Cinta bilang cinta, kalau masih cinta. Rindu-rindu, kita sama-sama rindu. Sayang-sayang, pernah kita bilang sayang. Cinta-cinta, kita sama-sama cinta. Sepasang remaja dilanda asmara. Rindu-rindu, kita sama-sama rindu. Sayang-sayang, pernah kita bilang sayang. Cinta-cinta, kita sama-sama cinta. Sepasang remaja dilanda asmara. Rindu-rindu, kita sama-sama rindu. Sayang-sayang, pernah kita bilang sayang. Cinta-cinta, kita sama-sama.